kini tanam moyo sana baju batuli yo kato minang yo sana painge ekito tiko dirantau takana kampung yo kato minang yo sana painge ekito tiko dirantau takana kampung petang kele namo bajunyo sarang aminang unyo basamo boronglah seop karantau kaya dirindu karena aminang boronglah bau karantau kaya dirindu karena aminang ke kampung yo sana birana minang yo sana kini tanam moyo sana baju batuli yo kato minang yo sana painge ekito tiko dirantau takana kampung yo kato minang yo sana painge ekito tiko dirantau takana kampung petang kele namo bajunyo sarang aminang unyo basamo boronglah karantau kaya dirindu karena aminang boronglah bau karantau kaya dirindu karena